Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan pembacaan kitab Huququl Awlad ala al-aba wal ummahat, senantiasa kita saling mengingatkan satu sama lain untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih khusus berbagai kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk mendekat ke lingkungan ilmu, insyaallah untuk berteman dengan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Maka kita mensyukuri nikmat-nikmat itu dengan sungguh-sungguh dan serius, mempergunakan segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita, baik ikhwah yang tinggal di komplek pondok pesantren Minhajus Sunnah ataupun yang ada di sekitar komplek di luar, demikian juga ikhwah yang tinggal di luar komplek secara umum di Magelang semuanya, untuk bersungguh-sungguh dan serius mensyukuri salah satu nikmat Allah Ta'ala, kemudahan di dalam mencari ilmu. Asatidzah kita yang sudah antum kenal semuanya, baik yang ada di sini, telah meluangkan waktunya untuk menyuguhkan durus pelajaran pagi maupun malam. Maka sepatutnya bagi ikhwah untuk bersemangat hadir dalam majelis-majelis tersebut. Demikian juga jadwal-jadwal yang ada di luar, baik jadwal yang ada di Kota Magelang atau di luar ma'had yang sudah disusun dan berjalan. Maka kita mengajak semuanya ikhwah yang ada untuk bersemangat di dalam menghadiri majelis-majelis tersebut. Karena di situ dibacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebab hidupnya jiwa kita, sebab bertambahnya iman dan takwa kita semuanya. Karena iman dan takwa butuh untuk dipupuk terus, butuh untuk disirami dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perumpamaan dari petunjuk, dari ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti air hujan yang turun ke muka bumi, ada yang menimpa tanah yang subur, tanah yang bagus, sehingga tanah tersebut menumbuhkan tumbuh-tumbuhan bermanfaat bagi tanah tersebut dan orang lain. Demikian pula ilmu bermanfaat bagi orang yang mencarinya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Ya. Jangan sampai kita tergolong dalam jenis orang yang berpaling dari majelis ilmu, berpaling dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah palingkan kita semuanya, na'udzubillahi min dzalik, dari nikmat tersebut, nikmat thalabul ilm yang merupakan jalan utama untuk sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Pada pertemuan yang lalu sudah kita ketahui betapa besar pengaruh kebagusan orang tua, kebagusan al-aba, para ayah, demikian juga kebagusan para ibu yang berpengaruh terhadap anak-anaknya, yang berpengaruh terhadap generasi penerus mereka. Ya, oleh karena itu, hasungan bagi kita semuanya untuk senantiasa memperbaiki diri-diri kita, memperbaiki niatan-niatan kita, memperbaiki amal ibadah kita semuanya. Nabi SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk-bentuk kalian, rupa-rupa kalian, namun Allah Subhanahu wa taala melihat qalbu-qalbu kalian, niatan-niatan kalian dan amalan-amalan kalian. Mari kita semuanya bahu-membahu untuk saling mengingatkan satu sama lain, menegur kalau ada yang salah, mendukung hal-hal yang bagus, sehingga aktivitas dakwah secara umum, demikian pula tarbiyah secara khusus, pendidikan ini berjalan optimal sesuai dengan yang diharapkan. Kita lanjutkan. Pada halaman yang ke halaman ke 13. Naam. Kata Syekh Abdullah Ibn Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, "Wala budda an na'lama anna mas'uliyata al-aba'i wa wajibahum al-awwal nahwa abna'ihim huwa salahu akhiratihim wa salahu dunyahum." Perlu untuk kita ketahui bahwasanya mas'uliyah, tanggung jawab para orang tua, tanggung jawab kita semuanya, tanggung jawab para orang tua dan kewajiban mereka yang pertama terhadap anak-anak mereka adalah salahu akhiratihim wa salahu dunyahum. Bagaimana upaya orang tua agar anak-anak tersebut baik, urusan akhiratnya itu baik, demikian pula urusan dunianya juga baik. Kama qala Allah azza wa jal, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah mengatakan, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diseru dengan seruan iman, karena iman itu yang menjadi pendorong seorang akan menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Sementara bahan bakar dari api neraka tersebut adalah manusia dan bebatuan, di atas api neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang keras, yang bengis, yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah perintahkan, dan mereka senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Apa disebutkan bahwasanya sifat kasih sayang yang ada pada malaikat-malaikat tersebut dicabut, sehingga mereka benar-benar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ghilazun syidad, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa min awailil wajibati tijahal abna'i, kata beliau hafizallah, maka di antara kewajiban-kewajiban yang pertama kali terhadap anak-anak berdasarkan ayat tersebut, inqadhuhum minan nar, menyelamatkan mereka dari api neraka. tidak mungkin selamat kecuali dengan meluruskan agama mereka, meluruskan ibadah mereka, ketaatan mereka kepada Allah. Bal hadza afdalu ma yuqaddimuhul aba'u li abna'ihim, bahkan ini menyelamatkan anak-anak tersebut dari api neraka merupakan afdal, perkara yang paling utama yang semestinya disuguhkan oleh para orang tua untuk anak-anak mereka. Ini semestinya kita jadikan patokan pada diri kita. Kita punya anak, punya tanggung jawab, punya kewajiban yang amat besar. Apa kewajiban tersebut? Menyelamatkan anak-anak kita dari siksaan api neraka. Qala minal ajaibi wal ajaibu jammatun, termasuk dari perkara-perkara yang aneh, perkara-perkara yang ajaib, dan perkara-perkara yang aneh itu amat banyak. Ya, perkara-perkara yang aneh sangat banyak. Kok bisa seperti itu? Annaka tara ba'dal aba'i yusabu bilhammi walghammi asyadidain, bahwasanya engkau melihat sebagian dari orang tua, ya, semoga enggak menimpa sebagian dari kita. Bahwasanya engkau melihat sebagian dari orang tua yusabu bilhammi walghammi, tertimpa kegundah gulanaan, kesedihan yang luar biasa. Betul-betul sedih, betul-betul bingung. Ya. Idza man khafadha mustawa ahadi abnaihim au bana idza man khafadha mustawa ahadi abnaihi au banatihi fi tahsilihim ad-dirasiyyi wa ta'luhu al-ka'abatu wal huznu. Engkau melihat sebagian dari orang tua tertimpa kegundah gundalaan, kesedihan yang luar biasa tatkala prestasi salah satu dari putra-putranya atau putri-putrinya in khafadha, turun. Prestasinya turun untuk mendapatkan nilai pelajaran sekolah. Ya, kita lihat demikian keumuman manusia atau sebagian atau sekian banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin, kalau anaknya nggak naik kelas atau nilainya merah dalam pelajaran sekolah mereka, luar biasa sedihnya. Sudah dibiayai, sudah di ini dan itu, kok gagal. Wa ta'luhu al-ka'abatu wal huznu, kesedihan, kegundah gulanaan benar-benar menguasai orang tersebut, menguasai orang tua itu. Betul-betul sedih, betul-betul ya, mendapatkan musibah yang besar. Amma idzan khafadha mustawahu al-imaniyyu wal akhlaqiyyu, adapun tatkala prestasi imannya, tingkat keimanan dan akhlaknya itu turun. Dari sisi ucapannya rusak, dari sisi pergaulannya terkait dengan ibadahnya, tidak peduli terhadap sholatnya dan lain sebagainya, turun prestasinya, tingkatannya. Faqad la yataharraku wa la yahtammu illa man rahimahullah, illa man rahimallahu min ibadihi wa qalilun ma hum. Ketika anaknya prestasi imannya turun, tingkatan imannya turun, akhlaknya rusak, sungguh dia tidak tergerak, tidak tergerak sama sekali, tidak pula walayahtam, tidak peduli, kecuali orang yang Allah rahmati dari hamba-hambanya. Wa qalilun mahum, dan itu amat sedikit. Ini mari masing-masing kita mengoreksi selama ini. Ya. Apakah kita perhatian terhadap anak-anak kita. Ya. Ketika dalam urusan dunia sungguh perhatian, namun dalam urusan akhirat tidak perhatian. Masing-masing mengoreksi. Idza taghayyabal abna'u 'anid dirasati tajidu al-aba'a yaqlaqun. jika anak-anak tersebut baghayyab, absen, enggak hadir dari pelajaran, engkau mendapati para ayah tersebut goncang, ya, mengkolak, ya, bersedih, bingung, ini enggak hadir, ini nanti bisa mengurangi nilainya dan lain sebagainya. Wa idza ma taghayyabu 'anil masajidi wa 'anil jama'ati wal jum'i, dan jika anak-anak tersebut tidak hadir, tidak menghadiri masjid-masjid Allah Ta'ala, di situ ditegakkan salat, di situ diajarkan Al-Qur'an, sunnah, ada halaqah-halaqah, tidak hadir ke masjid, tidak pula hadir dalam salat, salat jamaah, tidak pula salat Jumat. Wa bi khassatin adz-dzukuru minhum, terlebih khusus anak-anak lelaki. Tajidu ba'lan minhum bal katsirun, engkau dapati sebagian dari mereka, bahkan katsirun, sekian banyak. Beliau berbicara sesuai dengan kenyataan. Ya. Engkau dapati sebagian dari mereka, bahkan katsirun, sekian banyak dari orang tua, la yuharrikuna sakinan, benar-benar tidak tergerak, enggak mau perhatian, tidak mau peduli, diam. Fa'ilallahil mushtaka, hanya kepada Allah kita mengeluhkan hal demikian. Semoga Allah memperbaiki urusan kita semuanya. Allah memberikan taufik kepada kaum muslimin untuk perhatian dalam masalah semacam ini. Wa ma'a annal amra jiddun wa laysa bil hazli, dalam keadaan demikian perkaranya ini serius, bukan main-main. Qala alaihi salatu wassalam, ini perkara terkait dengan urusan agama, urusan akhirat. Ini kalau gagal di awal marhalah sangat mempengaruhi terhadap kegagalan berikutnya. Nabi SAW mengatakan fi al-hadith al-muttafaq alaih, dalam hadith yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim yang disepakati kesahihannya, Nabi mengatakan ma min abdin, tidak ada seorang hamba pun, semuanya, menunjukkan umma, nafiyah, kemudian abdin, nakirah, ditambah lagi min, ta'kid, li ta'kidin nafi, menunjukkan penegasan, ya. Tidak ada seorang hamba pun, istar'ahu Allahu ra'iyatan, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia sebagai pengatur, pemimpin, suatu kepemimpinan, tanggung jawab. Falam yahutaha binasihatin, kemudian dia tidak mencurahkan nasihat, tidak mencurahkan perkara yang menjadi kewajiban dia terhadap apa yang dia pimpin semuanya. Ini juga umum, ra'iyatan nakirah fi siyaqi an-nafi, semua urusan keluarga, urusan anak, urusan ya pelembagaan dan lain sebagainya. Ini peringatan bagi kita semuanya, ya, yang mendengar ataupun yang berbicara, semuanya diingatkan oleh Nabi SAW. Tidak mencurahkan nasihat, tidak mencurahkan hak untuk mereka. Illa lam yajid raihatal jannah, kecuali dia tidak mencium aroma surga. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala untuk diberikan taufik dalam hal-hal semacam ini, diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa menjalankannya. Wala syakka anna akbara khasaratin yakhsaruha al-mar'u, tidak diragukan bahwasanya kerugian terbesar yang dialami oleh seorang hamba manusia, yang merugikan, yang mencelakakan dirinya. Kalau urusan dunia rugi, dia kulaan barang misalnya 100 ribu, terpaksa dia jual 90 ribu, rugi 10 ribu misalnya. Itu hanya sebentar kehidupan dunia, mungkin setelahnya dia bisa mencari. Ya. Atau bahkan dia mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda pada kesempatan-kesempatan yang lain, dunia. Adapun akhirat, ya, ketika seorang masuk ke alam akhirat, tidak bisa lagi kembali ke dunia. Maka beliau ingatkan, wala syakka, tidak diragukan bahwasanya kerugian terbesar seseorang mencelakakan dirinya, huwa, yaitu an yakhsara nafsahu wa yakhsara ahlahu waliyadhu billah yawmal qiyamah. Ketika dia mencelakakan dirinya, demikian pula mencelakakan keluarganya. Kita berlindung kepada Allah wa yawmal qiyamah, pada hari kiamat. Kerugian yang sebenarnya itu. Kenapa? Ketika dia tidak menunaikan hak-hak orang yang memiliki hak terhadap dirinya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Allah mengatakan, "Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah." Katakan wahai Nabi, sesungguhnya orang-orang yang khasirin, orang-orang yang rugi, adalah orang-orang yang merugikan, yang mencelakakan diri-diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Mencelakakan diri mereka sehingga masuk ke dalam neraka, tidak menunaikan hak Allah, tidak menunaikan hak hamba-hamba Allah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah bahwasanya itu adalah kerugian yang nyata. Hendaklah ayat semacam ini kita jadikan sebagai patokan. Bahwasanya masa depan kita itu adalah akhirat. Dunia paling seberapa? Sebagian kita ada yang sudah berumur 50 tahun. Dan umurnya 40 tahunan, 30 tahun, 20 tahun. Sementara Nabi SAW mengabarkan bahwasanya umur umatnya, umur ummati ma baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60 sampai 70. Ya. Sebatas itu, masing-masing kita bergerak menuju akhirat, cepat atau lambat. Dan itu adalah hal yang sangat dekat. Nah, sebagaimana kabar Nabi SAW, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min siraqi na'lihi wan naru mithlu dhalik. Surga itu lebih dekat kepada kalian daripada serampat sendal yang kalian pergunakan, yang dipakai. Demikian pula neraka amat dekat. Ya, semestinya kita melihat, mengambil pelajaran, yang orang yang dulunya berlomba-lomba cari dunia, mendapatkan tanah, mendapatkan jabatan, bukan rumah, kendaraan, ditinggal. Ya. Yang menikmati orang ahli warisnya. Maka barakallahu fikum, doa kita menjadikan wasnya akhirat itu adalah tujuan kita semuanya. Qala wasu'u tarbiyati lahu atharun mudammirun 'alal abna'i wal walidain wa 'ala al mujtama'i wal wa'ala al-awtan. Beliau mengingatkan juga, wasu'u tarbiyah, jeleknya pendidikan. Di sini menunjukkan bahwasanya tarbiyah itu adalah ada tarbiyah yang salihah, ada tarbiyah yang sayyi'ah. Ada tarbiyah yang bagus, ada tarbiyah yang jelek. Kita sekarang mau memilih apa? Tarbiyah yang bagus atau tarbiyah yang jelek? Kita ingin menanam memetik buah yang lezat, yang melimpah ataukah tidak? Untuk mendapatkan buah dan hasil yang melimpah, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh pemikiran. Gak mungkin seorang ingin mendapatkan hasil yang melimpah kemudian leha-leha santai-santai. Ya. Bila mengingatkan wasu'ut tarbiyah, jeleknya tarbiyah pendidikan ini memiliki asar pengaruh yang mudammir, menghancurkan anak-anak, bukan hanya anak, wal walidain, menghancurkan kedua orang tua, bahkan menghancurkan mujtama, masyarakat. Bahkan itu bisa menghancurkan al-awtan, menghancurkan negeri. Ya, kenapa? Karena anak-anak tersebut menjadi generasi penerus yang sudah berusia, yang sekarang menjadi mungkin menjadi pemegang kepengurusan, nanti makin tua meninggal. Siapa penerusnya? Ya anak-anak tersebut. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memperhatikan masalah tarbiyah pendidikan. Qala al-'allamatu Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Syekh al-'allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, amma ihmalul auladi Adapun ihmal menelantarkan anak-anak. Fadhararuhu kabiratun, maka madharatnya itu amat besar. Madharatnya sangat besar. Ihmal. Ya. Tidak mempedulikan, tidak memperhatikan, menyepelekan masalah anak. Wah, sudah ada yang ngurusi. Ya. Sudah ada pengurusnya. Sudah memperhatikan. Ya, jangan demikian. Menyepelekan anak itu bahaya sangat besar. Wa khataruhu khatirun, bahayanya sangat besar, sangat dahsyat. Ara'aita law kana laka bustanun. Beliau mengajak berpikir kita semuanya. Ara'aita, bagaimana pendapatmu kalau engkau punya kebun? Fanammaitahu hatta istatammat asyjaruhu. Kemudian engkau tanam kebun tersebut sampai istatammat asyjaruhu, pohonnya menjadi sempurna. Wa aina'at thimaruhu, demikian pula yakni aina'at itabat thimaruhu, buah-buahnya bagus. Wa tazakhrafat zuru'uhu wa azharuhu, demikian pula tazakhrafat ay hasunat, bagus zuru' tanaman tersebut. Wa azhar, bunga-bunganya juga bagus. Sudah dipilih tanahnya, dipilih bibitnya, ya sudah tampak kelihatan bagus, ya pohonnya besar, mulai tumbuh ya pentilnya itu, buah-buahannya. Summa ahmaltahu falam tahfazhu, lalu engkau lalaikan, engkau sepelekan, enggak diperhatikan. Falam tahfadhu, kemudian engkau tidak menjaganya. Walam tasqihi, engkau tidak menyiraminya. Walam tunaqqihi minal afati, engkau tidak pula membersihkan dari hama-hama. Ya. Para petani tahu hal demikian. Kalau ingin panennya besar, ya dijaga semuanya. Sirami, dibersihkan dari hama, dipupuk dan seterusnya. Wa tu'iddahu lin numuwi fi kullil awqat, sementara engkau tu'iddahu, ya menghitung-hitung, nah agar tanaman tersebut tumbuh berkembang di setiap waktu. Enggak peduli, enggak diperhatikan, pengennya nanti hasilnya melimpah, dihitung nanti untungnya modalnya sekian, upah sekian, untungnya sekian. Namun dia biarkan tanaman tersebut. Alaysa hadza min a'dhamil jahli wal humqi, bukankah ini adalah kejahilan dan kebodohan yang paling besar? Kalau orang yang pikirannya sehat enggak mungkin. Ya. Enggak normal itu. Masa ingin mendapatkan hasil yang maksimal optimal dia santai-santai. Tidak mau memperhatikan tanamannya. Fakaifa tuhmilu auladaka alladhi hum fil dhatu kabidik, lalu bagaimana engkau menelantarkan anak-anakmu yang merupakan ya buah hatimu, belahan hati kita. Tentu masing-masing kita kan berharap, berharap ketika kita masuk ke alam barzakh, ya anak-anak kita yang masih hidup mendoakan kebaikan untuk kita. Nabi mengatakan idza matal insan in qata'a 'amaluhu illa min thalath, jika manusia mati akan terputus amalannya kecuali tiga, di antaranya waladun shalih yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan. Kita sudah enggak bisa beramal, harapan kita adalah anak kita, putra-putri kita yang mendoakan kita, dia membaca Al-Qur'an, kita dapat pahalanya. Bukannya kita enggak ingin nanti ya diberikan kemuliaan di sisi Allah, diangkat kedudukan kita di dalam surga dengan sebab anak-anak kita, tentu kita berharap. Bagaimana engkau melalaikan anak-anakmu yang merupakan belahan hatimu, wa samaratu fuadike, fuadika, dan buah hatimu, Situ tertulis ada harokatnya kasroh, ini benar fathahnya. Wa thamaratu fuadika wa nuskhatu ruhika, itu adalah ibaratnya kopi yang jiplakan dari ruhmu. Anak enggak jauh dari bapak, kurang lebih mirip ya, tutur katanya, perbuatannya, tingkah lakunya hampir sama. Oh, anak itu persis bapaknya kan gitu. Wal qaimuna maqamaka hayyan wa mayyita. Mereka adalah orang-orang yang menduduki posisimu ketika engkau hidup maupun mati. Kita orang tuanya sudah lanjut usia, harapannya apa? Anak-anak tersebut meneruskan perjuangannya. Kalau urusan dunia meneruskan usahanya. Kalau urusan agama dia berharap anaknya itu menjadi apa? Lebih baik dari dia, kan gitu. Kalau misalnya kita, sebagian kita, mayoritas kita sudah hafal juz amma berharap. Hafal juz 30, berharap anaknya hafal 30 juz, kan gitu. Ya, berharap anaknya itu lebih baik. Ketika dia hidup senang kan, lihat anaknya alhamdulillah sudah hafal 30 juz mungkin. Atau dulu hafalnya 1 juz, baru juz amma, sekarang hafal 5 juz. Ya, masya Allah anaknya akhlaknya bagus, sholat 5 waktunya terjaga, rajin berangkat sholat, senang kan kita? Walqaimu namangqa maka hayyan wa mayyita, terlebih setelah kita meninggal dunia, yang sangat kita butuhkan mereka adalah alqaimun, menduduki posisi kita ketika hidup maupun mati. Alladzina bi sa'adatihim tatimmu sa'adatuka, yang mana dengan sebab kebahagiaan mereka, kebahagiaan kita semakin sempurna. Kalau kita melihat orang, kalau manusia, umumnya manusia, kalau anaknya sukses, ya sudah orang pandangannya dunia, sudah mapan, sudah kerja, sudah zawat, sudah nikah, punya anak. Ini pandangan dunia, manusia mungkin senang. Ya, walaupun mungkin bapaknya, ibunya, dari si ekonominya di bawah orang, anaknya, senang. Nah, anaknya bahagia, orang tua juga bahagia. Lebih daripada itu, terkait dengan masalah iman, masalah amal. Kalau kita melihat anak kita tentram, walaupun hidupnya mungkin dari si ekonomi cukup-cukupan, biasa. Kita sama-sama mengerti keumuman dari Ahlussunnah wal Jamaah, menengah ke bawah, kan demikian. Namun dia merasa cukup, merasa qanaah, cukup, bahagia. Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghina nafs. Kekayaan bukanlah banyaknya harta, kekayaan adalah cukupnya jiwa. Merasa cukup. Anak akan cukup kapan? Ketika punya iman, yakin dengan janji Allah. Kan gitu. Ya. Sekarang banyak orang, masya Allah penghasilannya, tiap hari sebagai karyawan, sebagai pegawai dan lain sebagainya. Kalau mungkin ukuran kita, itu bisa untuk sekian bulan gajinya. Namun tampak di situ sebulan habis 10 juta untuk acara ini macam-macam. Ya. Untuk pendidikan anaknya SPP-nya berapa? Pertama kali masuk 10 juta dan lain sebagainya. Nah, manusia melihat kalau anaknya itu bahagia dalam urusan dunia, dia bahagia. Lebih-lebih kita yang menjadi patokan bukan masalah dunia. Bagaimana anak kita nanti istiqomah, bagaimana kita itu. Walaupun misalnya tentu enggak semuanya bisa menjadi apa dai, paling tidak anak kita istiqomah. Ketika kita bertambah umur, anak kita terus ngaji, miliki istri, miliki anak, punya cucu, ya. Mereka juga mengerti dakwah salafiyah, memahami dan membela dakwah salafiyah. Itu yang harapan kita semuanya. Kata beliau, alladzina bi sa'adatihim, yang mana dengan sebab kebahagiaan anak-anak, tatimmu sa'adatuka, kebahagiaanmu juga semakin sempurna. Wa bi falahihim wa najahihim tudriku bihi khairan katsira, dengan sebab falah, keberuntungan dan keberhasilan mereka, tudriku bihi, engkau mendapatkan dengan sebab itu kebaikan yang sangat banyak. Nah, kita menjadi sebab anak kita memiliki iman, menjadi sebab anak kita beramal, menjadi sebab anak kita ya berbuat baik, maka dengan sebab itu insyaallah kita juga akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah SWT. Allah mengatakan wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada mengingat perkara tersebut kecuali orang-orang yang memiliki akal pikiran. Wallahu a'lam bissawab. Semoga yang kita baca ini bermanfaat bagi kita semuanya, semakin mendorong kita semua untuk bersemangat memperbaiki diri kita dengan iman, dengan ilmu, dengan amal saleh, dan kita bersemangat terhadap tarbiyah, pendidikan agama, akhlak, iman anak-anak kita, laki-laki maupun perempuan, sehingga kita digolongkan oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang betul-betul pasrah kepada Allah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Adapun setelahnya pertemuan wali santri MTQ Putra. Nah, MTQ Putra mungkin nanti ada beberapa hal yang mau disampaikan oleh Mas'ul Ustaz Abu Abdillah Amir. Jazakumullah khairan.